Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dengan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Pada pertemuan kemarin telah kita baca tentang Al-Umur An-Nafiyah di dunia, perkara-perkara yang bermanfaat ketika masih di dunia. Seorang hamba ketika hidup di dunia, dia membutuhkan harta, dia membutuhkan rezeki yang akan dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan ketika di dunia. Dan usaha atau kerjanya seseorang itu akan diberkahi. Yang beliau kemarin menjelaskan, kalau usaha dan upaya itu diniati dengan niat yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar, maka semua gerakan yang dia lakukan menjadi kurbah, amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya benar, caranya benar, demikian juga niatnya benar. Di samping itu dia menyandarkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersandar kepada kecerdasan, kekuatan, kemahiran atau keilmuan dia terhadap perkara tersebut. Demikian juga dia senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepadanya dalam usaha tersebut, sehingga usaha tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara berkah, berkahnya rezeki yang pertama adalah harta rezeki tersebut dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat yang baik. Yang kedua, rezeki harta tersebut dibelanjakan di tempat-tempat yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibelanjakan pada jalan kebaikan. Apakah kebaikan ini hukumnya wajib atau kebaikan ini hukumnya sunnah? Qala, wa min barakati rizki, dan termasuk barakahnya rizki, rizki yang diberkahi, la yansal abdul fadla fil muamalah, hendaknya seorang hamba tidak lupa al-fadla, keutamaan fil muamalah, dalam pergaulan. Hendaknya seorang hamba yang senantiasa berupaya dan mengupayakan rezeki, mengupayakan harta, tidak melupakan, tidak melalaikan keutamaan di dalam pergaulan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa la tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Yang satu memiliki keutamaan, yang lain juga memiliki keutamaan. Yang satu memiliki kelebihan, yang lain juga memiliki kelebihan. Sama-sama mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa bitaysir alal musirin wa ingdaril mu'sirin wal muhabati indal bai'i wa syira. Dengan tidak melupakan keutamaan yang Allah berikan kepadanya di dalam pergaulan adalah dengan memberikan kemudahan. Bitaysir alal musirin, memberikan kemudahan atas orang-orang yang mengalami apa? Kesulitan. Memberikan kemudahan, memberikan kelapangan kepada orang-orang yang mengalami kesempitan. Wa ingdharil mu'sirin, dan berikan tangguh, memberikan apa? Tambahan waktu kepada orang-orang yang sedang kesusahan, mungkin pinjam belum bisa mengembalikan, maka apa? Diberi tangguh yang kemarin 1 bulan ditambah lagi 1 bulan. Bukan memaksa untuk mengembalikan. Kenapa? Karena dia mu'sir. Dia mungkin usahanya bangkrut atau mungkin dalam kesedihan atau yang lain, maka diberi apa? Tangguh. Wal muhabati indal bai'i wa syira. Ulalam al muhabah, ini memberikan kemudahan ketika jual beli. Menjual dengan mudah, membeli juga mudah. Bima tayassara min qalilin aw katsirin, dengan bagaimana cara beri kemudahan tersebut, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari kemudahan tersebut. Apakah kemudahan yang bisa dia berikan kepada orang lain itu sedikit ataupun banyak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepadanya dengan rizki, dengan harta, maka dia pun memberikan kemuliaan dan keutamaan apa yang Allah berikan tersebut di dalam pergaulan. Di antaranya dengan memberikan kemudahan kepada orang lain, memberikan tangguh tambahan waktu kepada orang yang terjepit, atau memberikan kemudahan ketika jual beli. Tidak mempersulit ketika jual beli, baik di dalam menjual ataupun dalam membeli. Yang itu semua kemudahan dan keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Apakah kemudahan, pemberian kemudahan ini sedikit ataukah banyak? Mungkin ketika pinjam, ya, yang meminjam ini dalam kesulitan, hingga usaha yang dia kerjakan tidak membuahkan hasil, maka sore yang berikan kemudahan padanya mungkin berikan tangguh waktu pengembalian, atau mungkin menggugurkan pinjaman sepertiganya atau setengah, atau bahkan mengikhlaskan seluruhnya, tidak usah dikembalikan, atau yang semisalnya. Wabidzalika yanalul abdu khairan katsira, dan dengan yang demikian itu memberikan kemudahan, kelapangan kepada orang lain, seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang banyak, sehingga hartanya, keutamaan harta yang Allah berikan kepada dia ini diberkahi. Itu beberapa macam atau beberapa barokah yang ada di dalam rizki atau di dalam harta. Qala fa in kila, jika ditanyakan, ayul makasibi aula wa afdal, usaha, pekerjaan apa yang paling aula, yang paling pantas, wa afdal, dan paling utama. Pekerjaan apa? Usaha apa? Mata pencarian apa yang paling afdol, yang paling utama? Kila, dikatakan, Qad ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalik. Sungguh para ulama telah berselisih, berbeda pendapat dalam perkara tersebut. Mana yang lebih utama? Sebagian mengatakan perdagangan lebih utama. Jadi pedagang itu lebih utama. Sebagian mengatakan petani, pertanian itu lebih utama. Para ulama berbeda pendapat. Qala faminhum man faddala az-zira'ah wal khirasah. Sebagian ulama mengatakan faddala, memberikan keutamaan, lebih utama az-zira'ah, bercocok tanam, wal khirasah, mengolah tanah sama, bertani. Sebagian ulama mengatakan bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah bertani, sebagai petani. Apapun cocok tanamnya, selama itu cocok tanam yang dibolehkan, atau tanaman yang ditanam adalah tanaman yang dibolehkan, bukan tanam tembakau, bukan tanam ganja, atau yang tanaman-tanaman yang dilarang, tapi cocok tanam dengan tanaman-tanaman yang dibolehkan. Mungkin sayuran, mungkin padi, mungkin buah-buahan, atau yang semisalnya. Qala minhum man faddala al-bai'a wa syira', dan ada dari sebagian ulama yang mengatakan lebih utama, paling utama adalah al-bai'a wa syira', jual beli, pedagang. Wa minhum man faddala al-qiyama bis-sina'at wal khiraf wa nawiha, dan sebagian ulama menyebutkan atau memberikan keutamaan kepada orang yang produksi bisinaat, ya seperti apa, pabrik atau usaha-usaha yang semisalnya, apakah bikin baju ataukah bikin makanan atau yang lainnya, yang itu termasuk apa, sinaat, ya, industri, wal khiraf, dan apa, menjadi teknisi, tenaga ahli, wa nahwiyah, dan yang semisalnya. Wa kullun minhum adla bi hujjatih, dan semua kelompok tadi, semua pendapat tadi kemudian menyebutkan dalil mereka. Yang mengatakan yang paling utama adalah bertani, menyebutkan dalilnya. Yang mengatakan yang lebih utama berdagang, perdagangan, menyebutkan dalilnya. Yang mengatakan lebih utama menjadi atau industri, menyebutkan dalilnya. Atau yang lebih utama dengan menjual jasa, keahlian tertentu, menyebutkan dalilnya. Walakin, akan tetapi, hadza al-hadits wal fasilu lin-nizaa', akan tetapi hadis ini sebagai pemisah, pemutus dari apa, perselisihan tadi, perbedaan pendapat tadi diputus, ditengahi dengan apa, hadis ini. Apa itu? Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah engkau, bersemangatlah engkau atas perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wan nafi'u min dzalika ma'lumun annahu yahtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Dan yang memberikan manfaat dari perkara-perkara tersebut, ini maklum, diketahui sesungguhnya perkara itu adalah berbeda, sesuai dengan perbedaan keadaan dan perbedaan individu. Mungkin keadaan ini yang paling utama bertani, mungkin dalam keadaan ini yang paling utama berdagang, mungkin yang dalam keadaan ini yang paling utama industri. Berbeda-beda keadaannya. Demikian juga individu. Mungkin pada A lebih utama berdagang. Mungkin pada B lebih utama bertani. Mungkin pada C lebih utama industri. Berbeda-beda. antara keadaan dan orang per orang. Faminhum man takunul khirasatu waziraatu afdhala fi haqqih. Ada di antara mereka yang pertanian, al-khirasah waziraah, pertanian ya bercocok tanam mungkin sebagai petaninya, atau mungkin sebagai tukang traktornya, atau yang semisal. Ini lebih utama bagi dia, ada. Wa minhum man yakunul bay'u wasyira, dan ada di antara mereka yang paling utama bagi dia adalah jual beli sebagai pedagang. Wal qiyamu bis sina'at allati yuhsinuha afdala fi haqqih, dan ada sebagian yang apa, membikin industri ini yang dia mampu melakukan dengan baik, ini lebih afdal bagi dia. Fal afdalu min dzalika wa ghairihi al anfa, maka yang paling afdal dari perkara tersebut dan selainnya adalah apa, al anfa, yang paling bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi dia, ini yang paling apa, afdal, sehingga satu orang tidak sama dengan yang lainnya. A tidak sama dengan B, C juga tidak sama dengan D, berbeda-beda. Karena yang bermanfaat bagi dia, paling bermanfaat bagi dia, ini tidak sama dengan yang lainnya. Qala fa salawatullahi wa salamu ala man utiya jawamil kalim wa nawafi'iha, maka salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Perkataan yang ringkas dan maknanya luas atau maknanya padat. Ucapannya sedikit tapi maknanya banyak. Ucapannya ringkas tapi maknanya luas. Wa nawafi'iha. Demikian juga yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberi apa? Perkara-perkara yang bermanfaat. Qala thumma innahu sallallahu alaihi wasallam hadda 'ala ar-ridha bi qada'illah wa qadarih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mendorong kepada umatnya untuk ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, qada dan qadar Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong, menganjurkan dan memerintahkan agar umatnya apa? Ridha dengan takdir ketentuan Allah. Ridha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk dia. Ba'da badl juhdi, setelah apa? Ridha dengan takdir tersebut, setelah mencurahkan kesungguhan, setelah berusaha, sudah berusaha, berupaya dengan baik, dengan sekuat tenaga, dengan benar, maka apa? Kemudian mendapatkan hasil, ridha dengan hasil yang didapat, menerima dengan kerelaan apa yang Allah berikan dari usaha tersebut. Wastibraqil wus'i fil khirsi 'ala an-nafi, demikian juga apa? Telah mencurahkan upaya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dia, ridho. Setelah apa? Dia mencurahkan seluruh kemampuan, setelah mencurahkan segala upaya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Faida asabal abdama yakrahuhu, maka bila menimpa seorang hamba perkara yang tidak menyukai, yang tidak dia sukai, fala yansub dhalika ila tarki ba'dil asbab allati yadhunnu naf'aha law fa'alaha, maka dia tidak menyandarkan perkara tersebut kepada apa? Sebabnya meninggalkan sebagian sebab yang sebab ini dia sangka ini memberikan manfaat atau memberikan manfaat kepadanya kalau dia lakukan. Sehingga beliau mengatakan apa? Fala takul, janganlah engkau mengatakan lau, seandainya, oh seandainya demikian maka demikian, seandainya demikian akan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan menyandarkan kenapa usahanya kok tidak berhasil, kenapa kemudian usahanya panennya kurang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kemudian apa, kalau demikian akan demikian, kalau tidak. Setelah berupaya dan berusaha, mencurahkan segala kemampuan, kemudian mendapatkan hasil, dia ridho dan menerima. Kalau menimpa dia perkara yang tidak disukai, bertani ketika mau panen apa? Terserang. Terserang apa? Tikus atau wereng atau yang semisal sehingga tidak jadi panen. Ini perkara yang tidak dia sukai. Maka apa? Jangan kemudian menyandarkan, oh kalau seandainya kemarin disemprot, maka apa? Werengnya hilang. Kalau seandainya kemarin tidak demikian, maka panennya bagus dan seterusnya. Jangan menyandarkan yang demikian itu kepada apa? Sebabnya meninggalkan upaya dan usaha, yang kalau upaya dan usaha itu dia kerjakan apa? Akan bermanfaat. Bal yaskunu in ila qada'illahi wa qadari. Bahkan apa? Tenang. Kita sudah berupaya, sudah berusaha, kemudian Allah memberikan yang seperti ini, ya ini takdir ketentuan Allah. Sudah berupaya dan berusaha apa? Mengerjakan tanah, menggarap tanah dengan baik, sudah dikasih pupuk, ditanami timun, kemudian tidak panen, ya itu sudah takdir ketentuan Allah. Apa? Tenang. Tidak apa goncang lah, kalau kemarin itu demikian ya akan demikian, kalau demikian ya akan demikian, tidak. Demikian juga ketika apa? Mungkin perdagangannya seret, tidak lancar. Itu musibah bagi seorang pedagang, maka apa? Rela, ridho menerima takdir ketentuan Allah. Bukan kemudian kalau kemarin demikian maka akan demikian, kalau kemarin tidak demikian maka tidak. Tapi apa? Tenang terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak gelisah, tidak goncang. Liyastatu imanuhu, agar supaya apa? Tenang menerima takdir ketentuan Allah, agar supaya bertambah keimanannya. Wa yaskunu qalbuhu, dan hatinya tentram, tidak goyah, tidak ngerentah. Watastarihu, watastariha nafsuhu, dan apa? Jiwanya bisa istirahat, bisa apa? Tenang, tidak gelisah, tidak gundah, tidak galau dengan sebab itu. Tapi apa? Tenang dan tentram, sehingga apa? Keimanannya bertambah. Fa inna lau fi hadhil hal, karena sungguhnya lau pada keadaan ini, seandainya taftahu amala syaitan, akan membuka pintu amalan syaitan, binaqsi imanihi bil qadar, dengan apa? Mengurangi keiman dia terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tiraduhi alaihi, dan apa? Protes, menentang terhadap takdir tersebut. Kenapa? Kalau seandainya demikian maka akan terjadi demikian, kalau tidak demikian maka, ini apa? Termasuk i'tirad, protes kepada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa fathi abwabil hammi wal hazan wal al-mut'if lil qalbi, dan apa? Membuka pintu kegundahan, kegelisahan, kesedihan, yang itu akan melemahkan hati. Membuka apa? Pintu kegelisahan. Akhirnya hatinya gelisah, kemudian sedih. Ya. Kenapa kok usahanya tidak lancar? Kenapa kok pertaniannya tidak panen. Kenapa? Kalau sekarang petani cengkeh bangkrut, kenapa cengkehnya mati? Menjadi apa? Sedih. Ketika sedih dan gelisah, itu hatinya menjadi lemah. Wa hadhihi al-hal allati arsada ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'dhamu turuqi lirahatil qalb. Dan keadaan ini yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah jalan yang paling besar untuk apa? Longgarnya hati. Hati itu menjadi longgar, tidak sempit. Wa ali khusulil qanaah wal hayati thayyibah. Dan itu lebih apa? Lebih bisa untuk menyeru dan mengajak mendapatkan sikap qanaah. Apa qanaah itu? Apa? Menerima pemberian Allah dengan rela. Orang Jawa mengatakan narimo ing pandum, menerima pemberian Allah dengan lega. Wal hayati thayyibah, dan kehidupan yang baik. Yang qanaah itu satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan itu merupakan apa? Tanda kalau seorang itu beruntung. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qani'ahu Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung. Aflah, beruntung. Siapa itu? Kata Rasulullah, man aslama, orang yang masuk Islam. Orang yang beragama Islam itu apa? Beruntung. Yang kedua, wa ruziqa kafafan, diberi rezeki dengan rezeki yang cukup. Diberi rezeki dengan apa? Rezeki yang cukup. Yang ketiga, wa qani'ahu Allah, Allah jadikan dia apa? Qana'ah, menerima apa yang Allah berikan kepadanya dengan ridho. Itu tanda, alamat kalau seorang itu apa? Termasuk orang yang beruntung. Salah satunya adalah bisa qana'ah. Sehingga karena qana'ah ini termasuk keberuntungan, tidak semua orang mendapatkan, tapi semua orang bisa mengupayakan. Semoga kita termasuk di antara mereka, orang-orang yang qana'ah. Qala wa wal khirsu 'alal umuri nafi'ah, dan dia itu adalah semangat untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat. Wal istihadu fi tahsiliha, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Wal isti'anatu billahi 'alaiha, minta pertolongan kepada Allah untuk mengupayakannya. Wa syukrullahi ta'ala 'ala ma yassarahu minha, dan bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kemudahan kepadanya dari perkara yang bermanfaat tersebut. Waridho anhu bima fata, dan ridho kepada Allah dengan apa-apa yang luput darinya. Walam yahsul minha, dan tidak dia dapatkan. Dia ridho, oh ini memang bukan rizki saya, sehingga tidak bisa digapai. Ridho kepada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisa, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahumdik asyadu ala ilaha ilan, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadalu barakallahu fikum.